Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Terakhir kita sudah memasuki pembahasan tentang haddul iman atau ta'riful iman, definisi tentang iman. Kita ulang kembali membaca matannya dari awal. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, haddul imani wa hukmu murtakibil kabirah. Definisi iman dan hukum pelaku dosa besar. Inda ahli sunnati wal jamaah, menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Qala al-muallifu rahimahullah, yani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, min usuli ahli sunnati wal jamaah anna ad-dina wal imana qawlun wa amalun. Di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya ad-din, agama, wal iman dan keimanan adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, dan amalan hati, lisan serta anggota badan. Wa annal imana yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, dan bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini yang kemarin sudah kita baca. Kemudian al-muallif melanjutkan, wahum, dan mereka, yakni ahlus sunnah wal jamaah, ma'a dhalika la yukaffiruna ahlal qiblati bimutlaqil ma'asi wal kabair. Dan mereka, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan keyakinan mereka, pemahaman mereka, bahwasanya iman itu ucapan dan amalan, la yukaffiruna ahlal qiblah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Yang dimaksud dengan ahlul qiblah adalah muslimun, kaum muslimin secara umum, yang taat maupun yang bermaksiat. Dinamakan dengan ahlul qiblah karena mereka, yaitu umat Islam, menghadap kepada satu kiblat yang sama, yaitu Al-Ka'bah. Sehingga disebutkan di sini bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mengkafirkan ahlul qiblah, yaitu tidak mengkafirkan kaum muslimin, tidak mengkafirkan kaum muslimin bimutlaqil ma'asi wal kabair, dengan sekedar kemaksiatan dan dosa besar. Nah, di sini perlu kita jelaskan makna dari mutlaqul ma'asi wal kabair. Kenapa muallif di sini menyebutkan dengan mutlak? Kenapa tidak hanya sekedar menyebutkan dengan la yukaffiruna ahlal qiblati bil ma'asi wal kabair? Kenapa ditambahi lafadz mutlak? Ini ada faedah penting yang harus kita pahami. Karena ada perbedaan makna ketika disebutkan dengan mutlak dan jika disebutkan tanpa lafadz mutlak. Ada perbedaan makna. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan walam yaqul bil ma'asi wal kabair. Muallif di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan dengan al ma'asi wal kabair saja. Bahkan beliau tambahi dengan lafaz mutlak di depannya. Kenapa? Li'annal ma'asi minha ma yakunu kufran. Karena kemaksiatan dan dosa besar di antara maksiat dan dosa besar itu ada yang sampai derajat kekufuran. Sehingga kalau disebutkan hanya dengan lafaz al-ma'asi wal-kabair, maka ini juga mencakup maksiat yang berupa kekufuran. Ya konsekuensinya kalau seseorang melakukan kemaksiatan yang sampai derajat kekufuran, ya harus dikafirkan dengan syarat-syaratnya. Akan tapi di sini konteksnya adalah Ahlus Sunnah tidaklah mengkafirkan Ahlul Qiblah, yaitu kaum muslimin, hanya dengan sekedar maksiat atau dosa besar yang tidak sampai derajat kekufuran. Sehingga disebutkan dengan tambahan lafaz mutlak. Itu makna dari istilah mutlaqul ma'siyah. Yaitu maksiat yang tidak sampai derajat kekufuran. Itu makna istilah mutlaqul ma'siyah. Yaitu maksiat yang tidak sampai derajat kekufuran. Sehingga ini ya takbir yang dakik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa hum ma'a dhalika la yukaffiruna ahlal qiblati bimutlaqil ma'asi wal kabair kama yaf'aluhu al khawarij, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Naam, demikian orang-orang khawarij atau yang disilakan di zaman ini dengan teroris. Mereka adalah orang-orang yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin bimutlaqil ma'siyah. Hanya ketika seorang muslim melakukan maksiat atau dosa besar, walaupun tidak sampai derajat kekafiran, al-khawarij atau orang-orang teroris mengkafirkan. Inilah penyimpangan mereka. Balil ukhuwatu al-imaniyatu thabitatun bil ma'asi. Bahkan ukhuwah imaniyah itu tetap ada walaupun ada kemaksiatan yang dilakukan. Jadi ukhuwah imaniyah di antara orang-orang yang beriman itu tetap ada, tetap thabitah, walaupun di antara individu-individu orang-orang yang beriman itu ada yang berbuat maksiat. Karena mutlaqul ma'asi tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kama qala subhanahu fi ayatil qisas, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayatul qisas. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-178. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ini ayat yang menyebutkan tentang hukum qisas. Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl dan seterusnya sampai pada ucapan atau firman Allah, faman 'ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya. Barang siapa yang mendapatkan maaf, suatu pemaafan dari saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya dia mengikutinya dengan kebaikan. maknanya adalah seorang pelaku pembunuhan, seorang pembunuh, itu dalam syariat Islam berlaku hukum had, yaitu dikisos. Diberikan hukuman berupa dibunuh juga. Itu yang dinamakan dengan kisos. Kecuali jika wali dari yang terbunuh memaafkan keluarganya atau walinya, wali dari korban yang terbunuh itu memaafkan. Memaafkan si pembunuh untuk tidak dikisos. Akan tapi mengganti dengan membayar diat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketentuan hukum bagi pelaku pembunuhan yang diberikan maaf oleh wali dari korban yang terbunuh. Allah sebutkan dalam ayat ini, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang mendapatkan sesuatu pemaafan dari saudaranya. Syahidnya di sini, dari saudaranya. Allah menyebutkan dengan sifat al-ukhuwah. Itu ukhuwah imaniyah. Walaupun dua pihak ini, yang satu wali dari yang terbunuh, yang satu pembunuh, Allah sifati sebagai dua pihak yang saling bersaudara. Ini menunjukkan bahwasanya dosa besar sekalipun, walaupun itu dosa pembunuhan, itu tetap ya, atau tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari iman. Bahkan pelakunya tetap disifati sebagai seorang mukmin, sehingga Allah tetap mensifati antara kedua belah pihak ini sebagai pihak yang saling bersaudara. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaknya dia mengikuti dengan kebaikan, yaitu dengan membayar diat atau uang tebusan. Begitu pula dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hujurat, Allah juga menyebutkan sifat ukhuwah imaniyah antara kedua pihak dari kaum mukminin yang saling berperang satu dengan yang lain. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin yang saling berperang, saling melakukan iqtital, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara kedua belah pihak tersebut. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, jika satu pihak berbuat bughat, melampaui batas, berbuat zalim terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah pihak yang berbuat zalim, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka mau kembali kepada hukum Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu, jika pihak tersebut mau berhenti, tidak lagi melakukan kezaliman, fa'aslihu bainahuma bil'adl wa'aqsitu, maka damaikanlah di antara keduanya dengan keadilan, dan berbuatlah qist, yaitu berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat adil. Syahidnya pada ayat yang setelahnya, innamal mu'minuna ikhwatun, hanyalah kaum mukminin itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian. Asyahid di sini dua kelompok kaum mukminin yang saling berperang, ya. Bahkan yang satu disifati Allah sebagai ta'ifah yang baghiyah, sebagai kelompok yang baghiyah yang berbuat zalim melampaui batas terhadap kelompok yang lain atau pihak yang lain. Allah tetap mensifati keduanya sebagai kaum mukminin yang saling bersaudara. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkup keimanan. Tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Ini sekaligus bantahan terhadap kelompok-kelompok menyimpang dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, Qala rahimahullahu ta'ala. Beliau melanjutkan. Wala yaslubuna al-fasiqal milliya al-islama bil-kulliya. Atau bisa juga dibaca dengan wala yaslibuna al-fasiqal milliya al-islama bil-kulliya. Dan al-sunnah wal-jamaah tidak pula mencabut Islam secara menyeluruh atau totalitas dari pelaku fasik dari kalangan umat Islam, dari kalangan kaum muslimin. Di sini kita mendapati istilah baru, al-fasik al-milli. Al-fasik itu dalam istilah syariat adalah al-kharij anit ta'ah, seorang yang keluar dari ketaatan. Adapun di sini disifati dengan al-fasik al-milli, yaitu maksudnya adalah seorang yang fasik, seorang yang melakukan kefasikan, keluar dari ketaatan, tapi dia tetap menyandarkan dirinya kepada Islam. Sehingga dinisbatkan kepada millah. Al-fasik al-milli, yaitu seorang fasik, tapi masih muslim. Masih beragama Islam. Maka lusunna wal jamaah tidaklah mencabut Islam secara totalitas atau secara keseluruhan dari al-fasik al-milli ini tadi. Dari seorang pelaku kefasikan yang masih beragama Islam. Wala yukhallidunahu finnari kama taquluhul mu'tazilatu. Dan tidak pula lusunnah menghukumi seorang fasik milli, seorang yang kekal di neraka, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Sehingga dari sini kita tahu, kelompok Mu'tazilah termasuk kelompok yang apa? Mudah mengkafirkan. Mereka mengkafirkan seorang pelaku kefasikan dari kalangan kaum muslimin, walaupun kefasikannya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Balil fasiqu yadkhulu fismil imanil mutlaq. Bahkan seorang yang fasik, ini menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap masuk di dalam penamaan iman. Artinya tetap berada di dalam lingkup keimanan, tidak dikeluarkan dari keimanan. Di sini ikhwani fillah barakallahu fikum, kita perlu mencermati dua istilah yang agak mirip ya, tapi berbeda makna 180 derajat. Yaitu istilah mutlaqul iman dan al-iman al-mutlaq. Di sini disebutkan ya, ada istilah fismil imanil mutlaq. Sebelum kita masuk ke sini ya, perlu untuk dipahami istilah para ulama ketika menyebutkan dua kata ini atau dua istilah ini, yaitu mutlaqul iman dan iman mutlaq. Mutlaqul iman dan al-iman al-mutlaq. Yang pertama al-iman al-mutlaq. Apa yang dimaksud dengan al-iman al-mutlaq? Karena kalau kita membahas tentang pembahasan ini, bab tentang ta'rif atau haddul iman, pasti kalau kita membaca karya-karya para ulama, kita akan mendapati istilah-istilah seperti ini. Al-iman al-mutlaq atau mutlaqul iman. Harus kita pahami apa makna dari keduanya. Yang pertama, al-iman al-mutlaq. Al-iman al-mutlaq dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah, menukil dari kitab Bada'iul Fawaid dan At-Tambihat As-Saniyah, beliau mengatakan, al-imanul mutlaq huwa alladhi yamna'u dukhula sahibihi an-nara. Iman mutlak adalah keimanan yang menghalangi pemiliknya masuk ke dalam neraka. Ini iman mutlak. Ana ulang, iman mutlak adalah keimanan atau iman yang menghalangi pemiliknya masuk ke dalam neraka. Fasahibuhu mustahiqqun dukhulal jannati wan najata minan nar. Maka pemilik iman yang mutlak ini berhak untuk masuk ke dalam al-jannah dan selamat dari neraka. Ini bisa juga kita istilahkan dengan iman yang sempurna. Iman, al-imanul mutlak, ini disebut pula dengan iman yang sempurna. Sebagaimana yang ditegaskan pula oleh Syekh Al-Utsaimin. Al-imanul mutlak ay al-kamil. Al-iman al-mutlak bisa disebut pula dengan al-imanul kamil. Iman yang sempurna. Adapun yang kedua, mutlakul iman. Ya, coba kita cermati perbedaannya. Mutlakul iman adalah huwal imanun naqis. Mutlakul iman adalah iman yang kurang. Ada keimanan, tapi kurang. Tidak sempurna. Wa huwa alladhi yamna'u minal khuludi finnar. Yaitu keimanan yang menghalangi pemiliknya kekal di neraka. Tapi tidak menghalangi pemiliknya untuk masuk ke dalam neraka. Bisa jadi pemiliknya masih masuk di dalam neraka, tapi tidak kekal di dalamnya. Sehingga di dalam pengertian mutlakul iman, ya, dicatat baik-baik, yaitu iman yang al-imanun naqis, iman yang kurang, yang menghalangi pemiliknya kekal di dalam neraka. Fayakunu sahibuhu ma'aluhu al-jannah. Sehingga tempat tinggal akhir dari pemilik mutlakul iman ini tetap jannah. Walaupun mungkin dia sempat masuk ke dalam an-nar. Sampai di sini, ada yang masih belum jelas? Bisa dipahami ya? Perbedaan antara iman mutlak dan mutlakul iman. Kalau imanul mutlak tadi apa? Al-imanul mutlak apa? Al-iman al-kamil. Iman yang sempurna. Kalau mutlakul iman, al-iman an-naqis. Iman yang kurang. Sekarang kita kembali ke matan. Di sini, al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, balil fasiqu. Ini masih menyebutkan pemahaman al-sunnah. Menurut al-sunnah, seorang yang fasik, yadkhul fismil imanil mutlak. Tetap masuk ke dalam penamaan iman. Nah, di sini kita perlu jeli sedikit. Perlu menerapkan sedikit kaidah nahwiyah. Di sini disebutkan fismil imanil mutlak. Seolah-olah kita pahami, oh ini iman mutlak. Padahal yang dimaksud bukan iman mutlak. Al-mutlak di situ sebagai wasf na'at bagi isim. Ya, bisa dipahami baik-baik ya. Al-mutlak di situ, penyebutan mutlak di situ adalah wasf atau na'at untuk isim. Bukan wasf, bukan pula na'at untuk iman. Ya. Nah, sehingga yang dimaksud oleh muallif di sini, oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah mutlakul iman. Yaitu penamaan mutlak dari keimanan. Bukan penamaan iman yang mutlak, tapi penamaan yang mutlak dari keimanan. Sehingga seorang fasik tetap masuk ke dalam mutlakul iman. Yaitu penamaan mutlak dari keimanan. Artinya adalah mutlakul iman. Karena jelas seorang fasik, ya, seorang yang fasik tidak memiliki imanul mutlak. Karena dia melakukan kefasikan. Padahal kita sudah tahu tadi definisi al-imanul mutlak apa? Al-iman al-kamil. Iman yang sempurna. Itu iman yang bebas dari kekufuran, kesyirikan, bid'ah, ma'asi, al-kabair. Sehingga menjadikan pemiliknya selamat dari neraka. Ya, karena memiliki iman yang sempurna. Sehingga yang dimaksud di sini oleh Ibnu Taimiyah adalah mutlakul iman. Balil fasiqu yadkhulu fi mutlaqil iman. Itu maknanya. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-92, fatahriru raqabatin mu'minah. Ini salah satu jenis kafarah adalah dengan fatahriru raqabatin mu'minah, dengan membebaskan budak yang mu'minah. Budak yang mu'min di sini tidak harus budak yang memiliki iman yang sempurna. Sulit kalau mencari budak yang seperti itu. Seorang yang harus membayar kafarah dengan menebus, membebaskan satu orang budak mukminah, tidak dipersyaratkan harus mencari budak yang memiliki iman yang sempurna. Akan kesulitan, masyaqqah. Sehingga mukmin yang dimaksudkan di sini adalah mukmin yang memiliki imanul mutlak atau mutlakul iman. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, mutlaqul iman. Ya. Barakallahu fikum. Berikutnya, waqad la yadkhulu fi ismil imanil mutlaq kama fi qawlihi ta'ala. Dan bisa jadi tidak masuk ke dalam penamaan mutlak dari keimanan, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, ai fi mutlaqi ismil iman, yaitu di dalam mutlaknya nama dari keimanan, kemutlakan nama dari keimanan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar atau gemetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka akan bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Di sini ayat ini diawali dengan innama, yaitu ada tu hasr yang berfungsi untuk pembatasan. Maksudnya adalah tidak ada orang-orang beriman kecuali mereka yang disebutkan sifatnya. Yang dimaksud dengan mukmin di dalam ayat yang kedua ini adalah mukmin yang memiliki al-imanul mutlak, al-kamil. Sehingga orang-orang mukmin yang melakukan kefasikan, orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar tidak masuk ke dalam ayat yang kedua ini. Sehingga tidak masuk ke dalam pemutlakan nama dari keimanan yang disebutkan di dalam ayat yang kedua. Bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Sehingga dua ayat yang disebutkan oleh muallif di sini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hendak menjelaskan kepada pembaca bahwasanya muallif terkadang atau menyebutkan atau menjelaskan bahwasanya lafaz iman itu terkadang dimaukan dengannya mutlaqul iman, dan terkadang dimaukan dengannya al-iman al-mutlaq. Contoh dari penyebutan lafaz iman yang bermakna mutlaqul iman adalah yang ada di dalam ayat surat An-Nisa ini. Fatahriru raqabatin mu'minah. Iman yang dimaksud di sini adalah mutlaqul iman. Adapun dalam ayat surat Al-Anfal yang barusan kita baca, innamal mu'minuna alladzina ila akhiril ayah, iman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-iman al-mutlaq. Bisa dipahami ya? Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, tinggal sedikit. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Wala yasriq as-sariqu hina yasriqu wa huwa mukmin, dan tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin. Yang dinafikan di sini apa? Mutlaqul iman ataukah al-iman al-mutlaq? Siapa yang bisa menjawab? Pertama atau kedua? Siapa yang menjawab pertama? Di sini kan dinafikan keimanan. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mukmin. Ada nafyul iman. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Yang dinafikan di sini al-iman al-mutlaq ataukah mutlaqul iman? Siapa yang menjawab pertama? Al-iman al-mutlaq yang dinafikan. Iya. Siapa yang menjawab kedua? Ada yang enggak angkat tangan? Yang dimaksud di sini iman yang dinafikan di dalam hadis ini adalah al-imanul mutlak. Iman yang sempurna. Tapi tidak menafikan mutlakul iman. Bisa dipahami ya? Nah. Kita lanjutkan hadisnya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pecandu khamr ketika meminum khamr dalam keadaan dia mukmin. Yaitu mukmin yang memiliki iman yang sempurna. Wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang perampok ketika dia merampok sebuah harta yang berharga yang manusia memandang kepadanya dengan mata-mata mereka. Ini disebutkan dengan sebuah sifat ya. Nuhbatan di sini adalah sebuah harta yang dirampok. Tidaklah seorang perampok merampok sebuah nuhbah, yaitu harta yang diambil secara paksa dan ya, secara paksa. Dzata syarafin, harta yang memiliki harga, yaitu harta yang berharga. Yarfa'un nasu ilaihi fiha absaruhum, yang manusia memandang kepadanya ketika mengambil harta tersebut. Kenapa? Karena perampoknya itu mengambil dengan paksa dan memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, sehingga orang yang memiliki harta pun tidak sanggup untuk melawannya, hanya bisa melihat dengan pasrah. Hina yantahibuha wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mukmin. Ini juga nafyu al-iman al-mutlaq. Wa naqulu, dan kita katakan huwa mu'minun naqisul iman. Orang-orang yang disebutkan seperti ini, para pelaku dosa besar ini adalah mukmin yang berkurang imannya. Au mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Atau bisa kita sebut dengan seorang mukmin dengan keimanannya, akan tapi dia juga fasik. Bersamaan dengan itu dia fasik dengan dosa besarnya. Fala yu'tal ismal mutlak, tidak diberi dengan isim iman yang mutlak. Itu tidak disebut dengan mukmin ya, secara mutlak. Wala yuslab mutlaqal ism, dan tidak pula dicabut darinya mutlak dari penamaan iman, yaitu tetap dihukumi sebagai seorang mukmin tapi fasik. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.